Naam barakallahu fikum. Artinya bagaimana kalau kita duduk di rumah, baca buku, dengar kadang siaran taklim dan lain sebagainya, apakah sayap-sayap malaikat diletakkan untuk kita? Barakallahu fikum. Kita lihat zahir konteks hadis ini. Man salaka tariqan yabtaghi fihi al-ilma salaka Allah tariqan ila al-jannah wa innal malaika latadau ajnataha ridaan li talibil ilmi. Kaitannya di sini suatu kesatuan sebagaimana yang dikatakan Syekh Utsaimin. Jadi orang ini berjalan menuju majelis ilmu, kemudian duduk di majelis ilmu, maka ketika itu malaikat meletakkan sayapnya ridho pada penuntut ilmu ini. Bukan artinya ketika di rumah tidak ada keutamaan. Ada keutamaan orang mempelajari ilmu, ada keutamaan. Namun keutamaan malaikat memuliakan seperti itu adalah diberikan para thalabul ilmi yang ada upaya menempuh perjalanan thalabul ilmi. Wallahu a'lam bishawab. Jadi pahalanya lain. Kalau yang ini khusus untuk ada usaha lebih. Hatta itu ke masjid. Sudah isya ini. Nah, mungkin kalau sudah isya ini satu ini terakhir. Nah sudah ada dan apa yang harus kita lakukan ketika ditimpa futur, lemah semangat dalam menuntut ilmu tadi. Misalnya kita lemah datang majelis ilmu, di rumah dengar. Jangan sampai pas kita jadwalnya ngaji tidak berangkat, kemudian kita malah dengar lagu, dengar taklim, baca buku. Ketika kita malas berjalan. Nah, wallah ta'ala alam bisawab. Jangan sampai kepada perkara yang bertentangan dengan ilmu. Natafi biadal qadar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.